saha ka urang mana gerami lari kentosna cika kidul cika kalet bulan getan muanyara tos teu aya kakaitan antara urang dua urang geus lain-lainna lain ulah jerit tong ding jeung cerikan dari makan janten dudak abi pasrah janten randang dagering kieu urang teu bisa Body is love. Bogoh ka urang mana gara malah.